Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah wa ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah rahmatan wasi'ah bi kitab ijtima'il juyushil islamiyah ala harabil mu'attilah wal jahmiyah. Qala al-darimi haddasana al-hasan tabbah al-barraz haddasana Ali bin al-hasan al-bazzar البزار حدثنا علي قال بن الحسن قال حدثنا نعم قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قال قيل له كيف نعرف ربنا قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. بسم الله والحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala ad-Darimi rahimahullah, berkata ad-Darimi rahimahullah dengan sanadnya dari Abdullah Mubarak, ditanyakan kepada Abdullah Mubarak, kaifa na'rifu rabbana, bagaimana kita mengetahui Tuhan kita. Qala Abdullah Mubarak menjawab, bi annahu fawqas sama'is sabi'ah, kita mengetahui Tuhan kita, dia di atas langit yang ketujuh. Alal arsy, di atas arsy, bainun min khalqihi, berpisah dari makhluknya, tidak menyatu dengan makhluknya. Al-Imam Ibn Mubarak adalah bagian daripada tabi'ut tabi'in. Jadi tabi'ut tabi'in juga meyakini Allah di atas arsy, di atas langit ketujuh, sebagaimana yang telah Allah terangkan dalam kitabnya dan dijelaskan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala al-Imam al-Utsmani bin Sa'id ad-Darimi wa mimma yuhaqqiqu qawla bin Mubarak qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil jariyah aina Allah yamtahinu bizalika imanaha falamma qalat bis sama' qala a'tiqha fa innaha mu'minah wal atharu fi dhalika 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsiratun wal hujaju mutazahiratun walhamdulillahi ala dhalik summa saqahat ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Uthman bin Sa'id ad-Darimi, dan diantara hal yang membenarkan perkataan Mubarak adalah perkataan Rasulullah sendiri tatkala beliau berkata kepada seorang budak yang ingin menikahkan tuannya. Nabi bertanya kepadanya, aina Allah, dimanakah Allah? Allah, Rasulullah ingin menguji keimanan wanita ini, budak ini, apakah dia beriman? Karena syarat memerdekakan budak harus dia beriman. Kalau dia tidak beriman, tidak boleh dimerdekakan. Syaratnya. Ya. Maka Rasulullah SAW, dan asal hadis ini adalah seorang dari sahabat Nabi mendatangi Rasulullah mengadukan perihal dirinya telah menampar budaknya. Budaknya bekerja sembrono, maka dia marah, dia tampar, dan dia menyesal. Dan dia bertanya kepada Nabi, apa yang harus dilakukan? Apa kafarnya? Kata Nabi, bebaskan dia. Maka dibawanya budak tersebut menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ingin menguji apakah budak ini beriman kepada Allah. Beriman ya kepada Rasulullah. Maka dia bertanya, aina Allah, di manakah Allah? Ini hadis terdapat dalam Sahih Muslim. Ahl bidah berusaha melemahkannya, padahal dia hadis yang fi ghayat as-sihha, benar. Ya. Dia ingin menguji iman hamba tersebut. Falamma qalat, tatkala hamba ini berkata, fis sama, di langit, makna di langit, di atas langit. Karena kata-kata fi, di dalam bahasa Arab bisa bermakna ala, di atas. Kata Allah tentang perintah untuk mencari rezeki, famshu fi manakibiha, berjalanlah di penjuru bumi ini, bukan dalam bumi tapi di atas muka bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ala lisani Firaun, Firaun berkata kepada para tukang sihirnya, la usallibannakum fi judhu'in nakhli, aku akan menyalip kalian fi judhu'in nakhli, di ya, pohon-pohon kurma. Makna di pohon kurma bukan dalam tapi di atas. Ay ala judhu'in nakhli. Jadi makna fis sama di langit, dan kata-kata as-sama dalam bahasa Arab bisa bermakna al-ulu, artinya atas. Sama yasmu sumuan, artinya yang tinggi. Fis sama di atas, atau as-sama yaitu adalah bangunan yang menjadi atap bagi bumi. Itu juga as-sama. Maka arti fis sama ya, maksudnya adalah al-sama, di atas langit, bukan di dalam langit, atau di atas maknanya. Fil-ulu atau al-sama al-marfu'a, di atas langit yang telah Allah bangun, yang tujuh lapis. Ya, maka kata Nabi ketika dia menjawab fis sama, di atas atau di atas langit, a'tiqha, bebaskan budakmu ini, fa innaha mu'minatun, sungguh dia adalah telah beriman. Ya. Ini menunjukkan Rasulullah membenarkan perkataan perempuan tersebut. Dan budak ini tak makan bangku sekolahan. Tak ada gelarnya, tak ada profesor doktor, tak ada LCMA. Dengan fitrahnya mengetahui Allah di atas langit. Orang kalau belum belajar ilmu kalam, fitrahnya mengatakan di atas. Kalau sudah belajar ilmu kalam, bingung mencari Tuhannya di mana. Halusinasi Tuhannya baginya. Allah ada tak bertempat, apa maknanya? Di mana Allah? Nabi tak mengatakan kepada budak, jangan katakan di langit, tapi katakan mewujudun bila makan. Nabi tak katakan demikian. Sementara ahlul kalam, iman mereka, Allahu mawjudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Pernah masuk ke saya SMS, men-share tentang ay Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Saya katakan, kenapa berbelit-belit antum share makalah ini, tulisan ini? Nabi begitu mudah. Budak bertanya, ay Allah, dikatakan sang budak fis sama, di atas langit, selesai. Di mana Allah? Katakan di atas aras bersemayam, selesai. Mengapa harus berbelit-belit? Ada tak bertempat? Maksudmu tak bertempat itu apa? Ya, tak di atas, tak di bawah, tak di samping, tak di tengah, tak dalam alam, tak di luar alam. Berarti tak ada. Ya, kata mereka, kalau dikatakan di atas, berarti Allah ada pada satu arah jihad. Karena arah atas, bawah, tengah, ya, depan, belakang, itu arah. Timur, barat, utara, selatan. Kalau kau katakan di atas, menurut mereka, berarti engkau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dalam satu sisi, arah, jihad. Sementara jihad atau arah adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kau katakan Allah ada di atas, berarti Allah diliputi dengan tempat. Siapa yang mengatakan Allah diliputi dengan tempat? Kita hanya mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas 'arsy, selesai. Di mana Allah? Di atas. Berarti bertempat. Siapa yang mengatakan Allah bertempat? Dengan keterangan penjelasan diliputi oleh tempat, mustahil. Ya. Di mana Allah? Di atas 'arsy. Apa makhluk terakhir? Yang tertinggi? 'Arsy. Di atasnya ada makhluk? Tak ada. Ya, kalau kata mereka pakai akal lagi nih, Allah dikatakan di atas aras, berarti Allah itu butuh kepada aras. Kalau enggak ada aras, Allah jatuh. Ya, kita katakan walillahil matsul ala, bagi Allah perumpamaan yang tinggi langit dan bumi. Mana yang lebih tinggi? Langit di atas, bumi di bawah. Tak ada bumi, langit jatuh. Apakah Allah butuh kepada aras? Apakah langit butuh kepada bumi? Tidak. Itu percontohan dalam makhluk. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Mereka sebelum mereka menolak sifat Allah, mereka bayangkan Allah sama dengan makhluk. Analogi yang batil, qiyas batil. Kalau andai kata di atas aras, sebelum aras dia ciptakan, dia di mana? Subhanallah. Ya. Mengapa kau tanya apa yang tidak Allah jelaskan? Ya. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun anil alamin, tidak butuh kepada seluruh alam semesta, makhluk. Allah tak butuh kepada arasy. Araslah yang butuh kepada Allah. Dan bersemayamnya Allah itu bukan sifat zatiyah yang melekat selama-lamanya dengan Allah, tapi itu sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah, kapan dia mau. Ya, tatkala Allah menciptakan langit bumi sempurna, thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam atas arsy-Nya. Di mana dia? Kenapa kau tanyakan di mana dia? Dia tak jelaskan dia di mana. Yang penting dia selama-lamanya berpisah dari makhluknya, tidak dalam makhluk, tidak pula makhluk dalam dirinya. Karena itulah diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak di sini, ba'inun min khalqih, dia berpisah dari makhluknya. Tak pernah menyatu. Ya. Mereka menolak sifat turun. Kalau Allah turun berarti Allah pindah-pindah tempat, itu sifat makhluk. Itu turunnya engkau, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan tentang dirinya turun, kita imani dia turun. Sungguh selamat kita beriman dengan apa yang Allah jelaskan, selamat. Ya. Dalam Al-Quran itu ada ya, akhbar. Ada berita, benarkan. Ada awamir, ada perintah. Perintah mengerjakan atau perintah larangan. Perintah mengerjakan, kerjakan. Perintah larangan, jauhkan. Patuhi. Perintah, katakan sami'na wa ata'na. Berita, katakan sami'na wa amanna, kami beriman ya Allah, wa saddaqna, kami benarkan. Mereka tidak. Ya. Andai kata Allah SWT berturun, berarti Allah SWT berpindah-pindah tempat. Berarti Allah itu hawadis. Sementara Allah itu bukan hawadis, bukan baharu. Itu sifat makhluk, pindah-pindah tempat. Sifat Allah mukhalafatul hawadis. Dalilnya, laisa kamitsli syai'un, kata mereka. Dalilnya, lam yakun lahu kufuwan ahad, tak ada yang sama dengan Allah. Ya. Mengambil sebagian dalil, membuang sebagian dalil. Ini cara ahlu kalam. Ya, kita katakan Allah itu turun seperti gamelan terakhir, laisa kamitsli syai'un, tidaklah ada yang sama dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kau harus ingkari, kau tentang? Dia kok yang mengatakan dirinya turun? Rasulnya mengatakan, apakah Rasulnya berdusta, Rasulnya berbohong? Apakah Rasul berbahasa dengan bahasa Arab yang tak dipahami oleh bangsa Arab? Ya, apakah Allah turunkan bahasa Quran tak dipahami oleh para sahabat? Mereka paham mana turun. Mereka tidak tanyakan bagaimana turun. Karena jangankan Allah, turun malaikat pun kita tidak bisa mengakalinya. Siapa yang tahu bagaimana turunnya malaikat? Ya. Setiap hari Senin, setiap hari Kamis, malaikat ya naik membawa amalan manusia kepada Allah. Bahkan satu hari dua kali ada malaikat turun dan naik, berkumpul pada waktu subuh dan waktu asar. Ketika waktu asar turunlah malaikat-malaikat malam, ya berkumpul dengan malaikat-malaikat siang menghadiri sholat asar. Selepas itu naiklah malaikat-malaikat siang. Bagaimana naiknya? Allahu a'lam. Malaikat aja kok enggak tahu bagaimana naiknya. Naiknya bagaimana Allah? Kau imani malaikat itu naik, kau imani Allah itu Subhanahu wa taala turun sebagaimana yang Dia kehendaki. Berarti Allah turun ke langit ke dunia, berarti Dia masuk ke langit ketujuh, keenam. Jangan kau samakan Allah dengan makhluk. Allah itu punya sifat namanya al-'ulu. Mana al-'ulu? Selama-lamanya maha tinggi. Wahwal qahiru fauqa ibadi, dia yang maha berkuasa di atas hambanya. Selama-lamanya Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Ya, itu sifat Allah SWT. Walaupun Allah mengatakan tentang dirinya, dia turun ke langit dunia, jangan tanyakan bagaimana. Yang jelas kita yakini Allah tidak pernah dalam makhluk. Makhluk tak pernah dalam Allah. Antara keduanya berpisah. Ya. Jangan kau tanyakan bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kau imani yang mengatakan nabimu. Nabi beriman, Abu Bakar beriman, Umar beriman. Tak pernah mereka menukang-nukangi maknanya. Logika tak menerima Allah turun. Bukan ini makna turun ini. Yang turun ini rahmatnya. Lebih bahaya. Ya. Karena konten hadis itu, maka Allah berkata, "Hal min mustaghfir?" Adakah yang meminta kepadaku ampunan? Fa'afirullah, kuampunkan dia. Layakkah rahmat berkata-kata seperti ini? Hal min ta'ibin fatubu alaih. Fatubu alaih, ada yang mau taubat, ku terima taubatnya. Layakkah rahmat yang turun? Kata mereka, bukan Allah tapi malaikat-malaikatnya. Lebih parah, layakkah malaikat mengatakan demikian? Ya, ini logika berpikir. Ini yang tersebar, yang disebarkan dan diklaim inilah mazhab mayoritas penduduk bumi. Kadzabu wallah, mereka berdusta. Ini mazhab ahlul kalam, orang awam. Kau jumpa anak-anak, tanya dengan fitrahnya, mengatakan di atas. Ya, karena itulah penyesalan para ahlul kalam, Fakhruddin Ar-Razi, ya, aduhai, kalau Allah aku mati di atas akidah wanita-wanita Naisafur. Ya, ajaizu Naisafur. Orang tua Naisafur itu kalau ditanya, mana Allah di atas? Fitrah. Ya. Setengah mati Al-Imamul Juwayni menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa Allah tak bertempat, bukan di atas. Datang seorang dari Hamadan, ya Imam, tolonglah diriku ini. Kenapa tiap kali kita berdoa, kenapa fitrah kita ini menuntut yang di atas? Kenapa kita tengadahkan tangan kita? Subhanallah. Tolong jawab. Berkata Abu Al-Juwayni, aduh, hayyarnil Hamadani, aku pusing dibuat laki-laki Hamadan dari Hamadan ini. Ya. Karena itu dikatakan Juwayni rujuk, Fakhruddin Ar-Razi rujuk, Al-Imamul Ghazali rujuk. Ya. Kepada akidah Ahlussunnah, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rujuk. Dia terangkan dalam kitabnya akidahnya adalah akidah Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Al-Imamul Mubajjal. Menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana layak bagi Allah. Itu akidah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Ya, kembali kepada kitab ini. Wal atharu fi dzalika an Rasulillah katsirah, banyak sekali athar-athar tentang hal ini dari Rasulullah, Allah di atas. Pada haji wada di hadapan 150 ribu para sahabat, Nabi setelah menyampaikan khutbahnya menunjukkan ke tangannya ke atas. Allahumma inni balagtu fashad, ya Allah, ini sudah aku sampaikan, saksikan. Ya, Nabi menunjuk. Ketika tak pindah-pindah kiblat, Nabi ingin supaya dipindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram agar berbeda dengan kaum Yahudi kota Madinah. Apa kata Allah? Qad nara taqallaba wajhika fis sama. Kami telah melihat wajahmu selalu kau tengadahkan ke langit. Mengapa? Nabi menuntut daripada Allah, berharap daripada Allah yang di atas agar Allah turunkan ayat memindahkan kiblat. Maka turunlah ayat, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Ya, jelas nanti mereka akan pertentangkan dengan ayat-ayat yang menurut mereka, ya, ini ayat-ayat yang membantah Allah di atas langit. Kata mereka, apa dengan tafsir aynama tuwallu fathama jullah, dimanapun engkau berada di sana wajah Allah. Kita katakan ya, Allah Maha Besar, di mana kau berada, di sana kau lihat, di sana ada matahari, ya atau tidak? Di mana kau berada, di sana ada matahari. Itu makhluk dengan makhluk, bagaimana dengan sang Khalik Jalla fi'ula? Apa payahnya? Ya. Wal hujaju mutadhahiratun, dan alangkah banyaknya bukti-bukti, argumen-argumen, dalil-dalil. Ya, walhamdulillah ala dzalik, segala puja bagi Allah atas hal ini. Tsumma saqahad Darimi rahimahullahu taala, kemudian dijelaskan oleh Imam Darimi tentang dalil-dalil ini. Subhanallah. Ini akidah salaf. Ini akidah Ahlussunnah. Bukan akidah Wahabi ini. Al-Imam Qayyim rahimahullah ini hidup pada abad ke-8. Syekh Muhammad bin Abdullah hidup pada abad ke-12. Bagaimana dikatakan akidah Wahabi? Dalam dialognya dia mengatakan, ini orang Wahabi, bego-bego nih Wahabi ini. Akalnya tak jalan, akalnya original, tak pernah dipakai. Ya, original menerima wahyu, bersih, bukan akal ahlul kalam yang kotor. Terkontaminasi dengan kotoran-kotoran falsafat. Ya, dari Yunani, dari ya ahlul kalam. Ini bersih, Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa zakara ibn Huzaimata an ibn al-Mubaraki annahu qala lahu rajulun, ya Aba Abdurrahman, qad khiftu min kasrati ma ad'u ala al-Jahmiyah. Faqala, la takhaf, fa innahum yaz'umuna anna ilahaka alladhi fis sama' laisa bi syai'in. Ya, Ibn Khuzaimah rahimahullah meriwayatkan daripada Ibn Mubarak, ada seseorang bertanya kepada, ya Aba Abdurrahman, qad khiftu min kasrati ma ad'u al-Jahmiyah, aku takut karena aku selalu mendoakan keburukan, kecelakaan, kebinasaan kepada kaum Jahmiyah. Siapa Jahmiyah ini? Adalah yakni nisbat kepada pembuat mazhab ini yang bernama Jaham. Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan ini ya, dialah yang menafikan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tak bersifat, tak bernama. Dan dia mendapatkan ajaran daripada Ma'bad Al-Juhani dari Irak sana. Ma'bad ini mendapatkan mazhabnya dari Yahudi yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu kalam nenek moyangnya Jahmiyah, Jahmiyah nenek moyangnya Yahudi. Yahudi nenek moyangnya adalah iblis. Inilah sanad mereka. Karena yang sanadnya mereka yakni nenek moyang adalah Firaun. Inilah nenek moyang tertinggi, sanadnya sampai ke Firaun. Karena Firaunlah yang menolak Tuhan di atas langit, membantah Musa alaihissalam. Inilah sanadnya. Sanad Jahmiyah Firaun. Ya. Tentunya Firaun ini semua daripada iblis pula, karena iblis pokok daripada keburukan yang menyelewengkan akidah kaum muslimin, akidah manusia. Inilah Jahmiyah. Laki-laki bertanya, ya Aba Abdurrahman, aku selalu berdoa kejelekan untuk Jahmiyah ini. Kira-kira aku khawatir, jangan-jangan aku berdosa. Qala, la takhaf, jangan kau takut. Ya. Fa innahum yazumuna anna ilahaka alladhi fis sama' laysa bisyai'. Karena mereka mengklaim Tuhanmu yang kau anggap di langit tidak ada. Ya. Jadi dapat daripada Ma'bad Al-Juhani dapatnya. Ya. Ma'bad Juhani daripada Ja'ad bin Dirham. Sanadnya ini. Jahmiyah, Jaham bin Safwan dari Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani daripada Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham dari Yahudi yang menyihir Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini sanadnya. Dan Ja'ad bin Dirham inilah yang disembelih di hari raya Idul Adha. Berkata Raja Abdullah Al-Qasri, ya ma'asyaran nas, dhuhu dhahayakum. Wahai manusia, selepas khutbah ini sembelihlah sembilan kali. Fa inni mudhahin bi Ja'ad bin Dirham. Sesungguhnya aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham karena dia mengklaim tidak ada Tuhan di atas langit. Turun dari mimbarnya, dia sembelih Ja'ad bin Dirham. Ini akidah ahlul kalam. Akidah ahlul sunnah ini akidah ahlul sunnah. Ibnu Qayyim ini hanya menukil perkataan Abdullah Barak. Siapa? Tabi'ut tabi'in. Menukil perkataan para tabi'in. Menukil perkataan para sahabat. Bukan akidah Wahabi. Ya. Allahu Akbar. Jadi ini bukan akidah Imam Abu Wahab. Abu Wahab tidak membawa akidah yang baru. Dia tidak ada sama sekali membuat sesuatu yang baru. Ya. Naam. Wa sahha an Ibn al-Mubarak annahu qala inna lanastati'u an nahkiya kalam al-yahuda wan nasara. Kalam al-yahudi an nahkiya kalam al-yahudi wal nasara wan nasara wa la nastati'u an nahkiya kalam al-jahmiyah. Kata Ibn al-Mubarak dengan riwayat yang sah daripada beliau, dia mengatakan kita tuh boleh menceritakan tentang apa-apa yang dikisahkan Yahudi dan Nasara, yaitu tentang Israiliyat. Kita boleh menceritakan tentang umat terdahulu Bani Israel. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis an Bani Israel wal haraj. Ceritakan tentang apa-apa yang diceritakan Bani Israel, tak ada masalah. Kisah-kisah dari Bani Israel terbagi tiga. Satu, kisah-kisah yang dibenarkan oleh Islam, dibenarkan oleh Quran, dibenarkan oleh sunnah, kita benarkan dia. Dua, kisah-kisah yang didustakan oleh Quran dan sunnah, maka kita dustakan dia. Ketiga, tidak ada konfirmasi daripada Quran, tidak benarkan, tidak pula menyalahkan. Ini kita boleh ceritakan, boleh kita kisahkan, mengambil pelajaran-pelajaran padanya. Ini namanya Israiliyat. Boleh kita ceritakan tentang Bani Israel. Banyak para sahabat melukis daripada Kahab Al-Ahbar kisah-kisah tentang umat terdahulu Bani Israel yang diambil daripada kitab mereka. Tak mengapa. Tapi kata beliau, wala nastati'u an nahkiya kalam al-jami'. Tak bisa kita menceritakan kembali, mengulangi kembali perkataan kaum Jahmiyah. Jadi penyimpangan bukan penyimpangan yang kecil, ini bukan perkara-perkara gampang, perkara besar. Berdusta atas nama Allah SWT, Tuhan pencipta alam semesta, dia sampaikan tentang dirinya, ini sifatku, ini namaku, didustakan. Mendustakan nabinya, ini Allah. Tidak, bukan ini, nabi tidak bermaksud ini, maknanya ini, Allahu Akbar. Seolah-olah nabi tak pandai berbahasa Arab, Allah tak pandai menyampaikan perkataan dapat dipahami manusia. Sehingga ini semua dianggap teka-teki ini semua. Semua sifat-sifat Allah teka-teki itu. Kecuali diterima akal mereka. Kalau enggak diterima, teka-teki. Jawabannya ada pada mereka ahlul kalam. Hebat. Seolah-olah mereka penterjemah resmi. Subhanallah. Siapa yang akan mereka jadi penterjemah resmi? Ya. Apakah mereka lebih pintar daripada nabi? Para sahabat? Para tabi'in? Subhanallah. Karena itulah sungguh sesat menyesatkan perkataan mereka. Ini perkataan mereka ini. Dulu anak belajar pesantren, ada buku namanya Ad-Dinul Islami. Penerbitnya dari satu negeri sana, dari Mesir. Ada ungkapan, ya. Ini ungkapannya. As-salafu aslam. Kaum salaf lebih selamat. Al-khalafu a'lam wa ahkam. Kaum khalaf lebih mengerti, lebih berilmu, lebih bijaksana. Ya, ini perkataan mereka. Ya, salaf itu selamat karena dia benarkan apa Allah katakan. Tapi kaum khalaf itu lebih berilmu, lebih mengerti, lebih tahu, lebih bijaksana. Ini ungkapan batil. Subhanallah. Siapa itu salaf? Siapa itu khalaf? Salaf adalah semua orang-orang yang beragama sebagaimana beragamnya nabi dan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, itulah salaf. Siapa yang ikut cara mereka? Salaf. Salafi, jamaknya salafiyun. Maka salaf atau salafiyun atau salafi secara mufrad bukanlah dia ormas. Bukanlah dia ya sekte. Tapi dialah agama yang dibawa Rasulullah, para sahabat dan para tabi'in. Ya. Adapun khalaf, siapa itu khalaf? Kalau salaf secara bahasa orang datang terdahulu secara bahasa. Secara istilah salaf adalah nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang yang beragama sebagaimana cara beragamanya mereka, itu salaf. Khalaf secara bahasa orang datang belakangan. Secara bahasa kita ini semua khalaf karena kita belakangan daripada sahabat. Adapun istilah khalaf adalah orang yang beragama dalam bab aqidah, asma wa sifat tidak sebagaimana dipahami oleh salaf. Inilah khalaf. Mereka mengatakan al-khalafu a'lamu ahkam. Kaum khalaf lebih berilmu, lebih bijaksana. Ya subhanallah. Mereka lebih pintar daripada para sahabat. Quran itu turun ke tengah-tengah para sahabat dengan bahasa mereka, bilisanin arabiyyin mubin. Ya, kata mereka tak ngerti para sahabat itu, terima-terima aja, mereka tak dipikirkan mereka. La ilaha illallah. Ini pelecehan. Naam, tafadhal. Qaulul Auza'i rahimahullahu taala قال أبو عبد الله الحاكم قال أخبرني محمد بن علي الجوهري الجوهري الجوهري ببعداد قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا محمد بن قصير المسيسي Qala sami'tul Auza'i yaqul kunna wattabi'una mutawafiruna naqul inna Allah ta'ala jalla zikruhu fawqa 'arasyhi wa nu'minu bima waradat bihis sunnah wa hadzal asaru yadkhulu fi hikayati madhhabihi wa madhhabit tabi'in falizalika zakarnahu fi mawdi'ain fil mawdi'ain na'am fil mawdi'ain. Berkata Al-Mauza'i rahimahullah, berkata Abu Abdullah Al-Hakim telah memberitakan kepada Muhammad bin Ali Al-Jauhari di Baghdad. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Haytham. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir Al-Masisi. Dia berkata, aku mendengar Auza'i, Imam Auza'i berkata, kunna kami wattabi'un dan para tabi'in mutawafirun, begitu banyaknya jumlah kami, mayoritas kami begitu banyaknya jumlah kami, naqulu semua kami mengatakan innallaha ta'ala jalla zikruhu, sesungguhnya dialah Allah yang maha mulia, yang begitu mulia penyebutannya, fauqa arsihi, di atas arasnya, wa nu'minu bima warada bis sunnah, dan kami imani semua yang diterangkan oleh sunnah tentang Allah. Ya, dan athar semacam ini, wa hadzal atharu yadkhulu fi hikayati madhhabihi, dimasukkan dalam hikayat tentang mazhabnya dan mazhab para tabi'in. Karena itulah kami ulangi dua kali hal ini, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Jadi Allah di atas arsy itu bukan akidah Wahabi, itu perkataan Allah. Ya, itulah perkataan Nabi, itu perkataan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dusta mereka mengatakan ini adalah merupakan akidahnya Wahabi, dusta besar. Ya, inilah akidah Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah itu ditandai Ahlus Sunnah bukan dengan nama. Kami Ahlus Sunnah, semua orang bisa mengaku Ahlus Sunnah. Kami nomor satu, kami Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu yang mengikuti jalan Nabi, para sahabat, para tabi'in, itu Ahlus Sunnah. Ya, bukan orang membuat nama, kelompok, ormas. Kami Ahlus Sunnah loh, tak ada guna nama. Ya, jika bertentangan dengan hakikat isinya. والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.